الحمد لله الحمد لله الذي جعل المسلمين جسدا واحدا ورزقنا الله سبحانه وتعالى بشريعته فردا منفردا لا مثيل له ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا محمدا وهو الذي علمنا أن بنا هذه الأمة الأمة الإسلامية وخصوصا في إندونيسيا وخصوصا الخصوص بعد البريد لابد من وجود القوة في شتى مجالاتها أولا الاعتقاد الجازم في أنفسنا وبخصوص الحاضرين في صلاة الجمعة في مسجد بنك إندونيسيا الاعتقاد الجازم بأن الإسلام هو الحق وأن الشريعة من الإسلام بها النصر وبغيرها الفشل ولابد أن نأتان بشريعتنا ولابد أن ننشر في ربوع الإندونيسيا خاصة والعالم الإسلامي عامة وكذلك لابد أن نأخذ الإسلام ونأخذ الشريعة ونطبقها في شتى مجالاتنا سواء كان فردية في البيت وكذلك في المكاتب وكذلك في الاقتصاد أو بيزنس وكذلك في البنوك أو بانكينج كابيتال ماركت وكذلك في باقي حياتنا اليومية وإذا خرجنا من الإسلام وإذا خرجنا من الشريعة فلن نجد إلا الفساد لأن الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ما صراع حاضري صلاة الجمعة في مسجد بي أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في تشينجيان في أورومشي وكذلك أن يأتي الفرج في ماريوت وريتز كارلتون وكذلك أن ينصر المسلمين في فلسطين وبغداد وكذلك في أفغانستان. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberi judul khutbah yang singkat pada siang hari ini, Nahwal Alamiyah wa Nahwa Syariah. Go Syariah, go Global. Tetapi sebelumnya kita harus mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang hari Jumat ini tidak bisa ibadah dengan tenang seperti kita di sini. Saudara kita di Palestina tidak bisa salat Jumat dalam keadaan ber-AC seperti ini. Saudara kita di Urumqi, di Xinjiang, di Turfan, demikian juga di sebelah Jalur Sutra sana juga tidak bisa ibadah seperti kita saat ini. Saudara kita di Baghdad takut kalau sholat bisa terguncang dengan bom. Seperti yang terjadi juga di Ritz-Carlton dan JW Marriott hari ini. Kenapa ini terjadi? Tampaknya kita kaum muslimin tidak terlalu tepat dalam menafsirkan syariah dan mengimplementasikan syariah dalam kehidupan kita. Kita sendiri selaku muslim kadang-kadang suka pertama salah paham, kedua terkadang minder dengan syariat, dan yang ketiga ada juga yang ekstrim atau keterlaluan dalam menafsirkan dan mengaplikasikannya. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri untuk melihat apa yang telah diajarkan oleh Islam dan mudah-mudahan dengannya kita bisa memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri demikian juga bagi dunia. Ada baiknya mungkin saya mulai dengan go global sebelum go syariah. Kenapa? Karena memang Islam itu sejak lahir tidak pernah seperti katak dalam tempurung. Islam sejak lahir sudah agama global. Kita melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar orang Arab. Abu Bakar Al-Arabi wa Umar wa Uthman Al-Arabi. Tetapi ketika kita melihat Salman, dia Al-Farisi. Ketika kita melihat Bilal, dia Al-Habsyi. Ketika kita melihat Abu Dzar, dia Al-Ghifari. Ketika kita melihat As-Suhaib, dia adalah Ar-Rumi. Inilah setting di Mekah. Bagaimana Islam mengajarkan di hari pertamanya untuk tidak terpecah-pecah. Ini Pilpres 1, 2, 3 dari Aceh, dari Ambon, dari Batak, dari Padang. Tetapi kita berpikir dengan yang lebih besar. Kemudian ketika pindah ke Madinah, Islam pun merangkul. Syariat pun melangkul semua. Di sana ada orang muhajirin, ada orang ansor. Orang muhajirin juga macam-macam. Ada Bani Kilab, ada Bani Sa'ad, ada Bani Adi. Demikian juga yang ansor itu juga berbagai ragam. Ada Aus, ada Khadraj. Di sana pun ternyata ada orang Kristen, ada Bani Najran. Plus ada orang Yahudi. Orang Yahudinya pun bermacam-macam pula. Ada Bani Quraidah, ada Bani Kunaikah, ada Bani Nazir. Rasulullah SAW dengan indah keindahan syariat dirangkumnya semua dalam Misal Al-Madinah, dalam Madinah Charter. Maka diberi haknya orang Islam untuk memimpin, diberi haknya orang Kristen untuk hidup, diberi haknya sekalipun orang Yahudi untuk hidup selama mengikuti aturan kita. Dan under syariah, they live at peace and happiness. Di bawah syariat, bisa hidup dengan tenang dan dengan damai. Kemudian ketika kita melihat haji, maka haji pun adalah satu cerminan syariah yang damai. Syariah yang indah. Syariah yang tidak ada terorisme di dalamnya. Syariah yang luar biasa persaudaraannya. Dimulai dari ihram. Maka ihram dari mulai pakaiannya adalah putih bersih. Kita harus menyingkirkan semua egoisme, semua keterpurukan, semua keananihan kita masing-masing. Maka kita pun diingatkan untuk kembali seperti kita hadir di bumi pertama kali. Kemudian kita memakai pakaian yang hanya dua helai saja. Kenapa itu? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terikat oleh siapapun kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan muslim yang muhrim, maka haram bagi dia untuk membunuh binatang. Setiap insan yang muslim, haram bagi dia untuk membuyangkan tanaman. Dan bagi insan yang muslim, haram untuk menutupi wajahnya dengan kedok atau kosmetika. Kalau membunuh binatang dan tanaman adalah haram, apalagi membunuh manusia yang tidak berdosa seperti hari ini di Ritz-Carlton dan JW Marriott. Maka jika orang yang mengaku dia muslim, kemudian dia membunuh orang yang tidak membunuh, maka itu sudah bertentangan dengan keindahan syariah itu sendiri. Mungkin ada oknum, mungkin ada kepentingan politik tertentu yang melandasi hal itu. Kemudian ketika dia sudah berkumpul di Arafah, maka disitulah kita akan melihat universalism Islam yang begitu indah. Kita berdoa mungkin dengan bahasa Indonesia, tetapi di samping tenda kita ada saudara kita dari Aceh yang kena tsunami. Subhanallah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih disisakan oleh Allah tidak kena tsunami. Di tenda sebelah sana ada saudara kita yang dari Pangandaran juga kena hantaman ombak. Kita bersyukur kepada Allah masih selamat. Di sebelah sana ada saudara kita di Jogja atau di Simelu juga kena gempa. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan. Kalau kita nyebrang jalan akan ketemu dengan saudara kita dari Palestina. Orang Palestina paspornya Amerika, orang Palestina paspornya Kanada, orang Palestina paspornya Australia, orang Palestina pasukan Jordan. Mereka sedih tidak punya tanah air. Kita bersyukur bisa bertemu dengannya. Kita nyebrang lagi, ketemu dengan saudara kita dari Chechnya. Kita nyebrang lagi, ketemu dengan saudara kita dari Brunei, dari Zimbabwe, dari Uganda. This is universalism of Sharia. Itulah keindahan dan globalisasi syariah di hari pertama. Kalau kita melihat satu surat dan satu ayat yang begitu indah, maka kita pun bisa masuk kepada dimensi syariah dan universalisme Islam yang lebih indah. Yaitu surat yang dinamakan dengan nama hari ini. Yaitu suratul Jum'ah, ayat 9, ayat 10 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau diseru untuk salat Jumat, maka tinggalkan bisnis. Tinggalkan pekerjaan kantor, tinggalkan kesibukan kita mencari maisyah kehidupan. Pergilah untuk sholat yang disimbolkan dengan sholat Jum'ah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik jikalau kamu mengetahui. Tetapi, yang menjadi sangat menarik adalah ayat yang datang berikutnya. Fa'idha khudiyatis sholatu, jikalau sudah beres sholat, fantashiru bil ard. Jikalau sudah beres sholat, jangan diam saja. Jika sudah beres ibadah, jangan pura-pura soleh duduk di pojok musola pegang tasbih dan meninggalkan bisnis. Kita tidak masuk ke capital market, kita tidak masuk ke manufaktur, kita tidak masuk ke marketing, kita tidak masuk ke arsitektur, kita tidak masuk ke dalam mechanical, electrical, engineering, dan ini kita lepaskan kepada orang lain untuk mengontrol. Fantasiru fil ard, bertebaranlah di mana? Dalam Al-Quran, tidak ada kata Sukabumi. Tidak ada kata Jakarta, apalagi Cianjur atau Kamengkut. Dalam Al-Quran hanya ada satu kata, Fantasiru fil ard, go to the global market. Pergilah bertebaran di muka bumi. Bagaimana kita bisa pergi bertebaran di muka bumi tanpa bahasa Inggris? Bagaimana kita bisa bertebaran di muka bumi tanpa bahasa Arab? Bagaimana kita bisa bertebaran di muka bumi tanpa menguasai bahasa Mandarin? Bagaimana kita bisa bertebaran di muka bumi tanpa menguasai bahasa Perancis? Kemudian ketika kata Allah, Fantasiru fil ard, apakah untuk studi banding? Seperti sebagian pejabat yang melakukannya tanpa report dan tanpa follow up, hanya menghabiskan anggaran dan jalan-jalan. Atau ada sesuatu yang lebih hebat. Fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah. Ini bapak-bapak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat surat Al-Jum'ah 9, 10, 11, disinilah kita menjadi tertegun. Betapa Islam 15 abad yang lalu mengatakan kamu harus mencari rezeki di belahan lain di muka bumi. Artinya kita harus masuk pasar Eropa. Kita harus masuk pasar Amerika. Kita harus mengalahkan dominasi China. Kita harus masuk ke pasar Australia. Dengan apa kita bisa masuk ke pasar-pasar tersebut? Kalau kita tidak memiliki produk yang inovatif, tidak memiliki pricing yang kompetitif, tidak memiliki promotion yang efektif, dan tidak memiliki placement yang bagus. Kalau kita tidak memiliki commodity yang bagus, kita tidak memiliki company yang profesional, corporate governance, diatur dengan Six Sigma, diatur dengan ISO dan segala macam, kita tidak mungkin masuk ke sana. Kalau kita tidak perhatikan kompetitif, dan kita tidak perhatikan change-nya, tidak mungkin kita bisa masuk ke pasar-pasar tersebut. Oh, subhanallah. Dengan demikian, we have to upgrade our level of competitiveness. Laqudha alaina an nuraqqi mustawa adaina wa kafaatina al-idariyah. Kalau gitu kita harus meningkatkan kapabiliti kita. Apakah kita sudah senang lulus S1 kerja, menguasai pekerjaan kita, masuk jam 8, pulang jam 5, dan menjadikan itu sebagai rutin, sementara lahan-lahan CEO, lahan-lahan CFO dikuasai oleh teman-teman dari negara tetangga kita. Kemudian kita sudah senang mengekspor logging kayu, dan orang lain yang mendapatkan value added-nya. Kita sudah senang punya lahan sawit yang banyak, tetapi ternyata masih kalah dengan negara tetangga yang punya lahan lebih sedikit, tetapi profitability-nya lebih banyak. Kita apakah senang punya batu bara yang kita ambil dari bumi Kalimantan, dari bumi Irian, dari bumi Sumatera, tetapi Indonesia, Kalimantan, Sumatera kurang listrik. Berarti kesyukuran kita, manajemen kita masih belum. Syariah mengajarkan kepada kita untuk teratur. Karena syariah itu tidak mungkin ada tanpa satu kedisiplinan. Yang inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari kalian telah diberikan satu aturannya. Masing-masing dari kita telah memiliki satu kewenangan dan keteraturan kita masing-masing. Salat Jumat inilah mungkin yang menjadi ajang kita untuk merenung bersama. Kalau kita disuruh go global oleh surat Al-Jum'at, sudahkah kita mampu? Karena mau tidak mau, World Trade Organization, produk-produk luar negeri akan menjajah kita. Mau tidak mau, para SDM asing akan masuk ke perusahaan-perusahaan kita. Jika kita diam, jika kita tidak bergerak dan puas dengan apa yang kita miliki, dan kita hanya mengatakan Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kita diam saja, itulah mungkin awal dari keterbelakangan kita bersama. Kenapa kita bisa dijajah? Padahal Islam dahulu agama yang begitu indah dan begitu luar biasa. Jawabannya, karena kita terpecah belah dan kita tidak unggul dalam bidang yang kita miliki. Kita terpecah belah dan kita tidak unggul dalam bidang yang kita miliki. Sebagai penutup, saya ingin sharing dengan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kesyukuran, saya sudah 3 kali masuk Palestina dan daerah Israel. Beberapa kali, alhamdulillah, bersama dengan teman-teman. Ketika saya di Palestina, dari mulai tahun 97, kemudian 2004, dan seterusnya ada 2006. Dan kemarin dekat dengan perbatasan Mesir dan Gaza, saya bertanya kepada teman-teman yang menjadi immigration Israel. Dalam bahasa pertanyaan, saya mengatakan, berapa sih jumlah penduduk Israel sekarang? Kata beliau, termasuk yang baru hijrah dari Eropa Timur, tidak lebih dari 6,7 juta. 6,7 juta, mungkin hari ini 7 juta. Kata saya, berapa pasukan tempurnya? Subhanallah, jikalau pasukan tempurnya itu dihitung, mungkin hanya ratusan ribu. Karena 7 juta ini dikurangi yang jompo, dikurangi nenek-nenek, dikurangi yang hamil, dikurangi anak-anak, itu pasti cuma 2 juta setengah. Dan dari 2 juta setengah ini, yang siap tempur itu hanya beberapa. Nah, kemudian saya berpikir, berapa jumlah saudara-saudara kita di negara Arab, berapa jumlah Indonesia, berapa jumlah alam Islami? 1,3 miliar. Tapi subhanallah, 1,3 miliar ini dilecehkan dengan hanya yang beberapa ratus orang ini. Nah, kemudian Bapak yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih sedih lagi kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa. Melihat berapa jumlah orang sholat di Masjidil Aqsa. Kalau ini masjid, maka di tengah sini ada penghalang. Kata saya, kenapa ada penghalang? Ternyata kita itu sholatnya bukan di sini, tetapi di dekat pintu belakang. Kenapa kita sholat di depan pintu belakang? Katanya, karena jumlah kita nggak banyak, kalau nanti orang Israel datang, dianggapnya masjid penuh. Maka 3-4 tok menjelang pintu belakang. Kenapa saudara kita tidak berani datang? Karena ketakutan. Nah, inilah ketika kita bersama, mudah-mudahan kita bisa berpikir alamian, bisa berpikir global bersama, dan bisa berpikir kita bukan hanya seorang diri Indonesia, tapi kita masih punya saudara yang lain, dan kita harus berjuang menjadikan Islam indah dipandang mata, termasuk indah bagi saudara-saudara kita yang Chinese, saudara-saudara kita yang non-Muslim, ketika melihat Islam itu indah dan mereka tidak menjadi masalah jika ada keluarganya yang masuk Islam. Bukan seperti hari ini, kalau ada satu keluarga Chinese, anaknya satu masuk Islam, maka mereka melihat ada satu aib di keluarga tersebut. Ada yang jadi Melayu, ada yang jadi pemalas, ada yang jatuh miskin, ada yang taraf ekonominya turun. Barangkali jikalau kita mempertontonkan kepada mereka Islam sebagai satu syariah yang universal, Islam sebagai syariah fantasyuru fil ardi, bertebaran di muka bumi, dengan produktivitasnya, dengan penguasaan Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, dengan apa yang dicontohkan oleh Suhaib Ar-Rumi, oleh Salman Al-Farisi, Abu Bakar Al-Arabi, mudah-mudahan Islam akan tampil lebih cantik dan lebih berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu al-alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din faqad fazal muttaqun. Maratan tsaniya, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Wa tahaddatsna fi khutbatil ula anil al-alamiyah al-islamiyah wal an anil syariah. Nah, ternyata bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam memberikan syariah bagi kita, di dalamnya ada satu keberkahan yang luar biasa. Syariah namanya adalah syari'. Dalam bahasa Arab, syari' itu adalah jalan menuju mata air. Syari' artinya jalan menuju mata air. Syara'alakum minad-dini ma wasaw bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wasawna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa aqibuddin. Jalannya lurus, lempeng dan sangat-sangat luar biasa. Sejak zaman Nabi Adam, jalan ke hidayah cuma satu, yaitu tauhid. Tetapi hukumnya dijadikan berbeda-beda. Kenapa cuma satu? Karena Allah dari zaman baheula sampai sekarang tetap Ahad, tetap Al-Wahid, tetap As-Sami, Al-Basir, tidak pernah berubah. Yang berubah hanya perangkat hukum zaman Nabi Adam mungkin sederhana, zaman Nabi Ibrahim lebih maju, zaman Nabi Musa lebih maju, zaman Nabi Isa lebih maju, dan perangkat hukum zaman Nabi Muhammad SAW lebih maju lagi. Kita ketika diberikan syariah ini, subhanallah, kaum muslimin bisa hidup dengan tenang, bahkan non-muslim pun bisa tenang. Dan dia mencakup semua aspek, termasuk aspek bisnis dan ekonomi. Saya mendapat kesempatan untuk berjuang dan berdakwah dalam aspek ekonomi ini. Ternyata ketika kita jauh dari syariah, ketika kita jauh dari Islam, dunia hari ini menyaksikan krisis yang ke-32 selama abad ini. Jadi krisis yang menimpa kita ini bukan krisis yang nomor 2, 98 nomor 1, 2000 9 nomor 2. Tidak. Ini adalah krisis yang nomor 32. Dan selama abad ini sudah terjadi 32 kali krisis. Sejak tahun 1907 bermula di Eropa Barat, kemudian menjelang Perang Dunia ke-1 kita mengalami krisis lagi. Tahun 14-an kita ada krisis besar. Tahun 29-30 ada Great Depression. Tahun 40-an ada krisis besar lagi. Tahun 50-an melanda Argentina. Tahun 60-an melanda Rusia. Balik lagi ke Brasil, balik lagi ke Meksiko. Tahun 98 kembali lagi ke Eropa Timur. Kita juga kena tahun 97-98 sampai harga dolar dari 2.500 mencapai 17.000 kembali ke 10. Kemudian hari ini kita menyaksikan lagi satu krisis global. Seorang yang arif pasti akan bertanya, jika krisis datang setelah krisis dan setelah krisis, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem atau aturan yang kita anut. Dan termasuk dengan salah satunya penata keuangan dan mungkin perbankan yang sedang kita geluti. Kita tidak merasa bahwa kita ini semakin hari semakin miskin. Karena apa? Saya ingin berikan satu contoh agar tidak terlalu lama. Kalau bapak-bapak memiliki uang 5 juta hari ini, dan ternyata untuk mendapatkan uang 5 juta bagi lulusan S1 itu subhanallah susah sekali. Dengan 5 juta kita bisa berbelanja barang tertentu, atau katakanlah lulus kuliah mendapatkan 1,5 juta, 2 juta. Setelah 2-3 tahun bekerja naik jadi 3 jutaan. Dengan uang segitu dia hanya bisa membeli sedikit barang. Tahun depan jika tidak naik gaji dia akan semakin miskin. Dan 2 tahun yang akan datang, jika tidak naik gaji, dia akan semakin miskin. Apa yang salah? Padahal kita sudah datang dari Bekasi ke Sudirman Tamrin, datang dari Tangerang, datang dari Pamulang, datang dari Bogor, sholat subuh dengan baik. Sholat duha, baca doa Allahumma rizukna rizkan halalan toyiban mubarakah. Kita pun nyekrek dengan baik jam 8 dan pulang 4:30 dengan baik. Setiap hari kita lakukan. Tapi kenapa uang kita semakin hari semakin menurun daya belinya? Jawabannya, karena kita meninggalkan syariat. Jawabannya, karena kita tidak mengambil mata uang yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan ekspor dengan baik? Karena kita meninggalkan syariat. Dalam peranata aparat kita, terlalu banyak pungli. Mengapa daerah-daerah tidak maju? Karena masing-masing partai mungkin bergelut apa untuk saya dalam APBD ini. Sehingga APBD diputuskan baru selesai bulan Juli, baru selesai bulan Agustus. Dari mulai Januari sampai Juli tidak ada APBN, hanya anggaran cadangan. Lagi-lagi kita tidak peduli dengan halal dan haram, yang merupakan inti dari syariah Islam itu sendiri. Kita juga tidak pernah membawa syariah ke pasar modal, kecuali beberapa hari ini. Kita juga tidak pernah membawa Al-Quran ke asuransi kita. Kita juga tidak pernah membawa Al-Quran ke pegadaian. Kita juga tidak pernah membawa Al-Quran ke pemasaran. Kita juga sedikit sekali membawa Al-Quran dalam TV dan radio. Dan kita tidak pernah membawa Al-Quran dalam tender. Kita tidak pernah membawa Al-Quran ketika nagih. Dan sedikit sekali Al-Quran dipikirkan ketika satu putusan itu dibawa. Memang kita sholat dan berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, bahkan hidup saya untuk Islam. Itu cuma 10 menit sekali sholat, kali 5 kali sholat. 50 menit saja Islam mendominasi kita. Tetapi setelah itu di kantor-kantor Al-Quran tidak muncul. Di manual-manual pasar modal tidak ada Al-Quran. Di manual-manual BUMN juga tidak ada Al-Quran. Di manual-manual perusahaan juga tidak ada hadis. Dalam perusahaan-perusahaan kita juga tidak ada semangat Islam. Islam hanya ada di masjid, di musola, di madrasah, dan subuh ketika Ramadan. Ketika tender, ketika pilkada, ketika marketing, ketika iklan, sangat sedikit. Itulah mungkin apa yang ditegaskan oleh Al-Baqarah 85. dan saya harus mengakhiri dengan ini. Kalau seandainya afatuk minuna biba'adil kitab wa takfuruna biba'ad fama jazahu mayaf'alu dhalika minkum illa hizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu ghafirin amma ta'malun. Kalau kalian mengambil sepotong dari Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya, mengambil Islam untuk khitanan, nikah, tolak, rujuk, waris, dan ketika dikubur, tetapi dalam bisnis, dalam manufaktur, trading, ekspor import, iklan, marketing, Islam tidak dibawa. Kata Allah, tidaklah bagian orang yang mengambil partialisme ini kecuali kehinaan di dunia. Dan di yaumil kiamah sudah disiapkan azab yang pedih. Kesimpulan, bagaimana kita memulai? Dalam manajemen ada dua lingkaran. Ada lingkaran kontrol, ada lingkaran pengaruh. Ada lingkaran kontrol, ada lingkaran pengaruh. Mari kita mulai dengan lingkaran kontrol kita. Bapak-bapak yang di atas, bapak-bapak yang di bawah, punya anak, punya istri. Itulah kita berkuasa. Pastikan istri kita tidak keluar rumah kecuali menutup aurat. Pastikan anak-anak kita tidak melihat games, internet, TV, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak punya dompet. Inilah kontrol kita. Pastikan semua kartu ATM-nya halal. Pastikan tabungannya tidak dibenci Allah. Kalau investasi, investasi yang halal. Kalau masuk rekening ke sini, rekening yang halal. Kalau berasuransi, asuransi yang halal. Kalau menabung, nabung di bank yang halal. Itu kontrol kita. Saya punya anggota bagian cuma 7 orang. Ya sudah, berjuanglah di 7 orang under kontrol kita. Bagaimana dengan bagian yang lain? Itu namanya lingkaran perhatian. Nanti dulu. Pastikan yang 7 orang ini tidak merokok. Supaya tidak mubazir dan tidak menzolimi orang lain dengan asapnya. Berikan bonus kepada orang yang tidak merokok. Pastikan karyawati yang 7 orang ini menutup auratnya. Dan berikan THR double kepada mereka. Kalau saudara-saudara kita, alhamdulillah hadir, baik. Berikan bonus 2 kali lipat kepada yang terbiasa dengan Senin Kemis. Itulah kontrol kita. Bagaimana dengan bagian yang lain? Biarkan. Tapi kita dekati kepala bagiannya. Kecuali kalau kita jadi direktur. Nah, di sini kita bisa berkuasa lebih baik lagi. Di sini kita terapkan syariah, di sini kita terapkan Islam dengan lebih baik lagi. Insya Allah, jika masing-masing dari kita memulai dengan lingkaran kontrolnya, dengan lingkaran di mana dia berkuasa, syariah akan tegak dalam diri kita. Syariah akan tegak dalam keluarga kita, nanti mudah-mudahan bersama di masyarakat. Tapi jika kita loncat, kita akan frustasi sendiri. Nah, itulah mungkin kita harus membiasakan, memiliki visi yang baik, kita turunkan dalam planning yang baik, kemudian kita buat program yang baik, kita pastikan dengan sistem yang baik, insya Allah itu akan jadi habit. Insya Allah akan jadi karakter dan jadi budaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk melihat Islam itu indah. Islam itu menguntungkan, Islam itu membawa kebahagiaan, dan bukan sebaliknya, dan kita bangga dengan Islam kita. Dan kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang non-muslim bahwa menjadi muslim itu bersih. Menjadi muslim itu progresif. Menjadi muslim itu go global. Menjadi muslim itu harus kaya. Dan menjadi muslim itu mengontrol semua sektor-sektor ekonomi dan sektor-sektor produktif. Dan kita bayar zakat, bayar wakaf, memberi sedekah. Dan kalau perlu kita memberikan infrastruktur untuk masyarakat yang non-muslim sekalipun. Dan dengannya tercermin rahmatan lil alamin. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Aw qablahu natullah subhanahu wa ta'ala an yarzukuna rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Afghanistan wa fi Palestine wa fi Xinjiang. Allahumma ansur ikhwanana fi Baghdad wal Iraq. Allahumma ansur ikhwanana fi Chechnya wa Bosnia wa barzalika min buldani muslimin. Allahumma alif baina NU wa Muhammadiyah wa la irsyad wa kanisah sukari zalik ya Allah. Allahumma alif baina PKS wa PBB wa PAN wa Ahzab al-Islamiyah fi Indonesia ya Allah. Allahumma rizukna iman al-sabita wa qalban khashian wa lisanan zakira wa amalan salihan mutakabbala. Ya Tuhan kami, di siang hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau berikan kepada kami hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang sadar bahwa betapa engkau sangat berkuasa. Engkau Razzaqur Rahman, engkau Ghafurur Rahim, engkau melihat apa yang kami lakukan, engkau mengontrol apa yang kami kerjakan. Berikanlah kepada kami hati yang khusyuk, berikanlah kepada kami rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Jadikanlah kami semakin hari semakin memperdalam Islam ya Allah, sehingga kami yakin bahwa syariah itu indah, syariah itu menguntungkan, syariah itu universal. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk membimbing istri kami ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang produktif, jauh dari narkoba, jauh dari pergaulan terlarang, dan mereka menjadi kebanggaan Tuhan, Nabi dan bangsanya. Ya Allah, berikanlah kepada Indonesia pemimpin di semua level dan bagian yang adil, yang takut akan hisab-Mu, tidak korupsi, memikirkan rakyatnya, memikirkan jalan yang bolong, memikirkan pendidikan dan kesehatan serta transportasi ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari terorisme ya Allah, jauhkanlah kami dari kebakaran, jauhkanlah kami dari tsunami, jauhkanlah kami dari gempa dan mara bahaya dan kemurkaan Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.